Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Ahkam qari Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahutaala. Qala rahimahullah Al-Hadith As-Sadis Wasab'un Wal-Mi'atan. Hadis yang ke-276. Wan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibn Abbas semoga Allah Ta'ala meridhai keduanya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi, rawahu al-Bukhari, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sujud dengan sebab membaca surat An-Najm. Hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Nah, fihi fawaid. Al-faidatullah, al-hadis fihi masru'iyatu sujudit tilawah lilqari. Hadis ini menunjukkan disyariatkan sujud tilawah bagi orang yang membaca ayat sajdah. Seperti yang telah kita ketahui pada pertemuan sebelumnya, bahwa yang disyariatkan ialah yang membaca ayat sajdah dan yang mendengarkannya. Nah, adapun hadis ini sebagai dalil tentang disyariatkan sujud tilawah bagi yang membaca. Al-faidatu tsaniyah. Masru'iyatu sujud, masru'iyatu sujud inda qira'ati wa sama'i surat An-Najm. Disyariatkan sujud bagi yang membaca dan mendengar surat An-Najm. Al-Hadis As-Sabi' wa Sab'un wal Mi'atan. Wan Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu qala, dari sahabat yang mulia Zaid bin Thabit semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, qara'tu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjud fiha. Mutafaqun alaih. Dari Zaid bin Tsabit radhiyallahu taala an, ia berkata, aku pernah membaca di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam surat An-Najm, tapi beliau tidak sujud. Hadis ini disepakati oleh al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. Fi fawaid. Al-faidatul ula fihi dalil ala anna al-qari'a idza lam yasjud fa innahu la yasjudul mustami'. Fi dalil ala anna al-qari'a idza lam yasjud fa innahu la yasjudul mustami'. Ada sini terdapat dalil bahwasanya jika yang membaca ayat sajdah tidak sujud, maka yang mendengar pun tidak sujud. Nah, karena Zaid bin Tsabit tidak sujud, maka Nabi juga ben tidak sujud. Al-fa'idatu tsaniyah fi dalil anna sujudat tilawah mandub wa laisa biwajib. Wa huwa qawlu jumhur. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya sujud tilawah itu sunnah, tidak wajib. Ini adalah pendapat jumhur. Seandainya wajib, maka Zaid bin Tsabit akan sujud dan Nabi juga ini sujud. Tapi Nabi tidak sujud. Al-fa'idatu as-sadisah. Ya juzu sujud tilawah inda sama'i surat An-Najmi wa yajuzu tarku sujud. Fiha, boleh ketika mendengar surat An-Najm untuk sujud, boleh pula tidak sujud. Sebelumnya Nabi sujud. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam sajada bin najmi. Tapi dalam hadis ini qara'tu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam An-Najm falam yasjud fiha. Dari jawazul amrain, ya. Boleh sujud, boleh tidak. Dan hukum sujud tilawah ketika mendengar dan membaca surat An-Najm hukumnya sunnah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimah ta'ala al-hadis al-thamin wa sab'un wal mi'atan. Hadis yang ke-278. Wa an Khalid ibn Ma'dan radhiyallahu anhu qal, dari Khalid ibn Ma'dan semoga Allah taala meridainya, ia berkata, fuddilat suratul hajj bi sajdatain. Surat al-hajj itu mendapat keutamaan dengan adanya sujud dua kali. Rawahu Abu Dawud fil marasil diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitab Al-Marasil, kitab Mursal. Warawahu Ahmad wa Tirmidhi mausulan min hadith Uqbah ibni Amir wa zada faman lam yasjudahuma fala jakra'ha wa sanaduhu da'if. Diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidhi secara mausul dari hadis Uqbah ibnu Amir, ditambahkan padanya, barang siapa yang tidak mau sujud dua kali ketika membaca surat Al-Hajj, maka jangan membaca surat itu lagi. Sanadnya dhaif. Al-hadis dhaif wa mursal. Dha'afahu Al-Albani fi dha'ifil jam'. Amma hadith Uqbah, lianna fi sanadihi Abdullah ibn Luhai'ah qala At-Tirmidhi laisa bil qawi. Naam. Jadi untuk hadis Khalid ibnu Ma'dan mursal dhaif. Adapun hadis Uqbah dhaif karena ada Abdullah ibnu Luhai'ah. At-Tirmidzi mengatakan walaysa bil qawi. Dia tidak kuat. وفي سجدة الحج وفي سجدة سورة الحج الأخيرة اختلف العلماء على القولين. الجمهور يعتبرونها من سجدات القرآن المعتبرة. جمهور berpendapat bahwa surat Al-Hajj ini termasuk ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran yang mu'tabar. Wadahaba Abu Hanifa wa atba'u ila adami i'tibariha min sajadatil Quran. Wadahaba Abu Hanifa wa atba'uhu ila adami i'tibariha min sajadatil Qur'an. Adapun Abu Hanifah dan pengikutnya berpendapat bahwa surat Al-Hajj ini tidak termasuk ayat-ayat sajdah dalam Al-Qur'an. Nah, wallahu ta'ala. jumhur berpendapat dengan hadis ini, tapi hadisnya tadi dhaif. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala. Al-Hadith At-Tasi wa Sab'un wal Mi'atan. Hadis yang ke-279. Wa an Umar radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat yang mulia Umar radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, inna namurru bis sujud, sesungguhnya kita akan melewati ayat-ayat sajdah. Faman sajada faqad asaba, barang siapa yang sujud maka dia telah sesuai dengan kebenaran sunnah, yakni sesuai dengan sunnah. Wa man lam yasjud fala itsma alaihi, tapi kalau tidak sujud maka tidak dosa baginya. Rawahu al-Bukhari. Wa fihi, di dalam riwayat itu sebutkan, inna Allah ta'ala lam yafridis sujud illa annasya'a. Sesungguhnya Allah ta'ala tidak mewajibkan sujud kecuali sesuai dengan keinginan kita. Wawa fil muwatta, dan ini disebutkan dalam kitab al-muwatta, di dalam naskah-naskah, illa ayyasha'a. Qala as-Syaikh Ibnu Baz rahimahu ta'ala, sawabu illa annasya' bin nun. Yang benar pakai nun. Illa annasya' taib fi fawaid. Dalam riwayat ini ada beberapa faedah. Al-faedatul ula, hadal hadis lahu hukmu raf'i. Hadis ini hukumnya marfu, walaupun ucapan Umar tapi hukumnya marfu, karena dalam masalah semacam ini tidak ada ruang untuk berijtihad, maka pasti terbimbing dengan wahyu dari Nabi, wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam. Bahkan dalam riwayat Al-Baihaqi disebutkan dengan ucapan innama lam nu'mar bis sujud. Ucapan Umar, inna lam nu'mar bis sujud. Sunya, kita tidak diperintah untuk sujud dengan perintah yang wajib. Nu'mar berarti diperintah, berarti ada yang memerintah. Ini berarti menunjukkan ciri-ciri marfu. Taib, al-faedatu tsaniyah. Fihi dalil ala anna sujudat tilawah, ala anna sujudat tilawah mustahab, laisa biwajib. Qala as-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Qala as-Syaikh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah. Walam ya'ti bi'ijabihi, walam ya'ti bi'ijabihi Qur'anun wala sunnatun wala ijma' wala qiyas. Walam ya'ti bi'ijabihi Qur'anun wala sunnatun wala ijma'un wala qiyas. Berkata Syekh Taqiyuddin Ibnu Taimiyah rahimahullah bahwa tidak dijumpai perintah wajib sujud tilawah baik dalam Al-Qur'an, dalam sunnah, dalam ijma' maupun dalam qiyas. Nah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu ta'ala Al-Hadits Ats-Tsamanun wal Mi'atan. Hadis yang ke-280. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu maqala. Dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu beliau berkata, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u 'alaina al-Qur'an. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membacakan Al-Qur'an kepada kami. Fa idza marra bis sajdati kabbara wa sajada wa sajadna ma'ahu. Ketika melewati ayat sajdah, beliau takbir dan sujud dan kami pun sujud bersama beliau. Rawahu Abu Dawud bisanadin fihi lin. Diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad di dalamnya ada yang lemah. Nah, al-hadis fihi dha'fun. Fihi Abdullah Al-Amri wa huwa dha'if. Wahuwa al-amri al-mukabbar. Wa du'afahu al-albani fi irra'il ghalil. Hadis ini juga dituliskan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam kitab Irba'ul Ghalil. Naam. Al-hadis ala dha'fih lakin maknahu sahih. Bal asluhu fi sahihain. Hadis ini dianggap dhaif. Namun maknanya sahih, bahkan memiliki asal dalam sahihain. Wal khulasah anna sujudat tilawah masru'un. Al-qari' wal-mustami' wa annahu yusra'u at-takbir inda sujud. Naam. Jadi hadis ini walaupun dhaif tapi maknanya sahih. Intinya sujud tilawah itu disyariatkan bagi yang membaca dan mendengarnya dan juga disyariatkan untuk bertakbir ketika akan sujud. Naam. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini.